Hey, Silver Queen Cangkibar ya? Yeah. Apa sih yang bikin kamu suka banget? Bingung ya? Kalau aku sih... Coklatnya yang lezat kan? Kacang medenya yang gurih kan? Ini baru sepotong. Serunya masih ada 10 lagi yang kayak gini. Setuju deh sama kamu. Silver Queen Cangkibar. Gede sih, tapi rela bagi-bagi.